الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-59 dan 60 dari surah At-Taubah. Masih Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau annahum radu, seandainya saja mereka ridha. Yani orang-orang munafikin seandainya saja mereka ridha. Taib. Ma atahumullahu wa rasuluhu, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dan Rasul berikan kepada mereka. Ini seandainya saja mereka ridha. Wa qalu hasbunallah, dan seandainya saja mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah, yang mencukupi kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu, dan Allah akan memberikan kepada kami keutamaannya demikian juga Rasulnya. Itu yang terbaik untuk mereka. Seandainya mereka mau melakukan ini dan mengatakan ini, maka itulah yang terbaik untuk mereka. Tidak komentar macam-macam terhadap pembagian yang dibagikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun dan bagaimanapun Rasulullah membagi-bagi harta, semuanya itu karena tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menuntun nabinya untuk membagikannya ke si fulan, si fulan, si fulan dan seterusnya. Baik. La haula wa illa billah. Seandainya saja mereka mau ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa cukup Allah yang memberikan untuk kami dan Allah akan memberikan kepada kami keutamaannya, demikian juga Rasulnya. Inna ilallahi ragibun, sesungguhnya kami harap, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya, sekali lagi, seandainya ini yang mereka lakukan dan ini yang mereka ucapkan, itulah yang terbaik untuk mereka. Dan ternyata orang-orang beriman, inilah yang mereka lakukan dan ini pula yang mereka ucapkan. Bahwa mereka sangat ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak komentar macam-macam. Tidak komentar macam-macam karena mereka sangat tahu bahwa apa yang menjadi kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Dan mereka sangat yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik, dan apa yang Allah berikan dan Allah tentukan itulah yang terbaik. Tapi karena banyak yang komentar, ketika mereka diberi mereka senang, ketika tidak komentarnya miring-miring. Tapi maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa pemberian yang Rasul berikan ini, barakallahu fikum, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sadaqah ini, maksudnya zakat, zakat ini karena sudah masuk area pengalihan barakallahu fikum dana untuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Jadi tidak sembarang orang diberi ini sipulan-sipulan, tidak. Yang diberi adalah orang yang memiliki kriteria yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah-sedekah itu ditujukan untuk orang-orang fakir. Lil fuqara, fakir. memang kebutuhannya sangat. Barakallahu bikum. Dan mereka adalah orang-orang yang kekurangan. Wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin lebih mending keadaannya. Boleh jadi dia mendapatkan pendapatan-pendapatan tapi tidak memenuhi kebutuhannya. Mungkin dia kerja, ada kerjaannya, tapi penghasilan yang dia dapatkan dari kerjanya itu tidak mencukupi untuk dirinya, istri dan anak-anaknya. Boleh jadi dia cuma dapat barakallahu fikum, ya sedikitlah dari hasil usahanya, sementara kebutuhannya sangat banyak. Jadi, kalau diukur dengan keumuman orang, maka dia di bawah. Baik, barakallahu fikum. Termasuk miskin. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr." Fa'aratu an 'aybaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ammas safinatu, adapun perahu ini yang dirusak oleh Khadir di perjalanan Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Baik. Ketika Musa dan Khadir berada di atas perahu itu pun dirusak oleh Khadir. Baik. Alasannya nanti diberitahukan oleh Khadir bahwa ammas safinatu, adapun perahu ini aku rusak. Sengaja aku rusak, bukan karena pribadiku yang pengen merusaknya, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk merusaknya. Ammas safinatu fakanat limasakin. Perahu ini adalah milik orang-orang miskin yang mereka ngumpul-ngumpul urunan, membeli atau membuat perahu untuk mereka mencari nafkah dari perahu ini, menyeberangkan orang, kemudian mereka bagi hasilnya. Itu pun ya masih kurang, tapi adalah usaha mereka untuk mencari rezeki. Maka Allah mengatakan ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba, dan di hadapan mereka ini ada seorang penguasa yang merampas paksa, mengambil paksa dari perahu-perahu yang bagus, perahu-perahu yang sempurna. Sengaja aku rusak ini, kalau nanti lewat di sana perahunya tidak diambil sama penguasa itu. Jadi, karena dianggap cacat. Itu hikmah dibalik pengerusakan ini. Syahiduna, bahwa perahu ini milik orang-orang miskin. Berarti kondisinya masih lebih mending ketimbang fakir tadi. Maka sedekah itu, zakat-zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang fakir, masakin, wal'amilina alaiha. Yang ketiga adalah orang yang dipekerjakan untuk mengumpul zakat. Barakallahu fikum. Orang-orang yang dipekerjakan untuk mengumpulkan zakat. Pengumpul zakat ini digaji dari zakat itu sendiri. Dan tidak boleh dia mendapatkan atau menerima pemberian-pemberian dari siapapun. Bahasanya sekarang gratifikasi. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Dia petugas dan dia sudah digaji. Dan ini tetap berlaku sampai hari ini. Siapapun yang dipekerjakan oleh pemerintah, maka dia tidak boleh mengambil, menerima tip-tip dari orang-orang. Barakallahu fikum. Karena dia sudah digaji oleh pemerintah. Pada saat itu ada orang yang datang dari tugasnya sambil mengatakan, hada lakum hadihi uhdiya ilayya. Ini yang aku kumpulkan dari zakat-zakat dan ini hadiah yang mereka berikan kepadaku. Hadiahkan kepadaku. Jadi, maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato dan berbicara tentang masalah ini dan mengatakan bahwa ada seorang yang kami pekerjakan, kemudian dia mengatakan ini hadiah ini yang aku kumpulkan dari tugas-tugas dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Kata Rasulullah, "Fahalla jalasa fi baitihi ummi wa ummihi?" Fayandur hal ta'ti hadiyatuhu amla. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau duduk di rumah ibunya, kemudian dia menunggu apakah datang hadiah untuknya atau tidak. Baik. Hadiah-hadiah seperti ini yang akan mendatangkan kecurangan nantinya. Barakallahu. Di berikut hari akan ada kecurangan-kecurangan. Tapi kalau tidak ada hadiah-hadiah ini, pemberian-pemberian ini, maka bertindak tegas petugas pengumpul zakat ini. Yang kata Allah SWT, khud min amwalihim sadaqatan, ambil. Memang diperintahkan untuk ngambil. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Boleh jadi terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak benar karena adanya pemberian-pemberian ini. Maka dilarang dalam syariat. Terus bagaimana? Ya digaji dari zakat itu. Bukan menerima hadiah-hadiah. Wal amilina 'alaiha, yang ketiga. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilembutkan hatinya dari orang-orang yang baru masuk Islam. Barakallahu fikum. Orang baru masuk Islam diberikan zakat agar supaya senang dan lembut hatinya. Wa fir riqabi, demikian juga budak-budak yang mau membebaskan dirinya ditolong dari uang zakat agar supaya dia bisa merdeka, merdeka untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal gharimina, dan orang-orang yang terlilit utang juga perlu untuk dibantu dengan uang zakat. Terlilit utang, barakallahu fikum, maka dibantu dia untuk membebaskan diri dari utangnya. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang jihad fi sabilillah. Wa bunis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan kemudian habis bekal atau kehilangan barang, kehilangan uang, atau dirampok, dicuri hartanya sehingga dia tidak lagi bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang ke kampung halaman, terkatung-katung di tengah perjalanan. Maka mereka ini berhak untuk mendapatkan zakat, walaupun mungkin di kampung halamannya dia termasuk orang yang mapan. Tapi ketika di perjalanan dia tidak memiliki apa-apa, barakallahu fikum, semuanya hilang, dompet hilang, HP hilang, uang hilang, khas, tidak bisa ngapa-ngapain orang yang seperti ini, barakallahu fikum. Nomor HP keluarganya juga tidak dia hafal-hafal, semuanya tertulis di situ. Mau baca pun di ATM, ATM-nya juga kartunya, dompetnya juga sekalian hilang. Terkadang putus kontak. Wallahul musta'an. Walhasil ada saja dia menjadikan orang walaupun canggih sama seperti sekarang ini, karena tidak semua kita berada pada area-area canggih. Barakallahu fikum. Boleh jadi kita berada di satu tempat yang tidak ada internetnya sama sekali. Dan memang habis, tidak ada. Apakah barang-barang itu di bawah air kah, atau apakah al-muhim terjadi sesuatu yang dia dianggap ibnu sabil yang butuh untuk mendapatkan bantuan dari zakat harta. Barakallahu fikum. Ini innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 barakallahu fikum kelompok yang harus diberikan zakat untuknya. Zakat mal yang kita keluarkan kita harus serahkan ke orang-orang ini. Bukan untuk pembangunan masjid, bukan untuk merehab masjid, bukan untuk beli lampu, bukan untuk beli kipas angin atau pasang AC, bukan. Tapi uang-uang ini harus diserahkan ke orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Beda dengan infak-infak yang lain. Tapi kalau Anda berbicara zakat, maka Anda harus menyalurkannya ke orang yang seperti ini modelnya. Atau Anda serahkan ke orang-orang yang berkompeten atau memiliki kemampuan dalam membagi-bagi harta ke orang-orang yang ma'ruf dengan sifat-sifat ini. Walhasil barakallahu fikum. Ini ada petugasnya, kalau tidak ya kita bagi langsung ke orang-orang yang kita anggap berhak untuk mendapatkannya. Aini barakallahu fikum, dua ayat tentang taib sedekah atau zakat. Taib seandainya saja mereka yang orang munafikin mau berlaku sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan berkata-kata baik, barakallahu fikum, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang terbaik untuk mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian Allah SWT menetapkan siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkan zakat atau sedekah. Baik, Allahu musta'an. Ini mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.